Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunyi salamnya nampaknya banyak sedang puasa sunat Asyura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Bersyukur kepada Allah pada hari ini saya dipertemukan dengan Bapak Bupati, kemudian keluarga besar Uang Sarajasa, kemudian Bank Syariah Mandiri, dan yang lain-lain tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak pernah terlintas di pikiran saya bahwa pada hari persiapan Nabi Musa alaihissalam akan menyeberang dari Mesir menuju Palestina, tepatnya besok pada tanggal 10 Muharram, hari ini persiapannya, menyeberang dari kezaliman penindasan Fir'aun menuju kebebasan bumi Palestina. Dari tempat ditekan, dihina, dicaci maki, diejek, menjadi budak hamba sahaya, lalu kemudian menuju pembebasan, pencerahan. Kalau bahasa Islamnya minaz zulumati ilan nur. Tapi terjemahan Pak Bupati tadi, dari kegelapan menuju kecemerlangan. Dan itu terjadi besok pagi dan diulang setiap tahun. Mungkin momentum itu yang ingin diambil hari ini, dari terjebak rentenir menuju kebebasan ekonomi syariah. Dari yang sebelumnya sakit tidak diperdulikan menuju rantang simpati. Dari yang sebelumnya sulit, ribet, jelimet, payah, pada akhirnya KTP datang melalui kantor pos. Oleh sebab itu hari ini sebenarnya apa yang mau dibuat acara ini? Mau menunjukkan Sumedang atau produk Uang Sarajasa? Tapi sebenarnya adalah kita menginginkan aktualisasi Islam dalam nyata. Selama ini kalau saya berceramah, jangan lagi kita makan riba, jangan lagi terjebak pada riba. Bahaya riba ada lima. Siapa yang makan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Bangkit dari kuburnya nanti seperti orang kerasukan setan. Orang yang makan riba itu hasil dari makanan riba menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung naik ke otak. Lalu otaknya menjadi hitam, jahat, nasiyatin, ubun-ubun, kadzibatin, pembohong, penipu, khati'atin, pelaku dosa. Karena dosa yang dilakukan tangan berawal dari hati naik ke otak, dari otak turun ke mata, ke tangan, ke kaki, ke kemaluan. Semuanya berawal dari makanan riba. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging, darah, tulang, bulu, kuku, sumsum tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabih, tempatnya api neraka jahannam. Duit dari riba dibawa ke tanah suci Makkah. Azan. Cepat azan di Sumedang. Kita jawab seruan azan sampai nanti akhir dibaca dengan doa wasilah. Ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wal darajata al-aliyah al-rafi'ah wa ba'athu Allahu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Dalam hadis sahih Bukhari dikatakan, siapa yang menyambut seruan azan tidak berbicara, menutup dengan doa wasilah, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, layaklah dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ternyata yang kelima, doa kita itu tidak dikabulkan Allah. Rajulun as'as, ada seorang laki-laki yang rambutnya kusut dan berdebu, yang muddu yadaihi ila sama, tangannya dia tengadahkan ke langit dan berdoa, ya rab ya rab. Tapi kemudian apa kata Allah, apa kata Rasulullah, Mat'amuhu haram, doanya tak dikabulkan karena makannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Malbasuhu haram, pakaiannya dibeli dari uang haram. Wa'udhiya bil haram, disuapkan ke mulutnya makanan haram. Oleh sebab itu momentum 10 Muharram esok hari, hari ini 9, ini adalah semangat jihad bagi kita, bukan mengangkat senjata seperti pada zaman Nabi memerangi pada perang Badar dan Uhud, tapi lebih daripada itu jihad kita sekarang adalah jihad ekonomi, meninggalkan riba menuju syariat. Oleh sebab itu saya amat sangat berbangga pada siang hari ini dipertemukan dengan pemuda-pemuda generasi milenial yang semangatnya luar biasa, mengawali bisnisnya dengan bisnis yang berpondasikan syariah dan ada support dari Bank Syariah Mandiri, kemudian ngaji. Karena tidak ada maknanya ustaz ceramah, marilah kita tinggalkan ini riba, mari selamatkan keluarga dari riba, tapi banknya tidak ada. Alhamdulillah pertumbuhan bank syariah di Indonesia mesti dibantu lewat kajian, lewat tausiah, tapi dari hulu ke hilirnya mesti dijaga, dikawal. Karena ujungnya saja tidak ada support dari pemerintah, tidak ada bank yang memberikan support suntikan dana ekonomi yang berbasis syariah, maka kajian hanya istana cantik indah di tepi pantai, tapi kemudian ketika datang ombak habis rata dengan tanah. Oleh sebab itu hari ini saya pikir semuanya hadir, dari pihak bank syariahnya ada, dari pejabat pemerintahannya ada, dari pihak usahawan, perusahaan, pengusaha-pengusaha milenialnya hadir, dan masyarakatnya juga ada. Oleh sebab itu ketika 5 unsur ini bisa bersama, maka umat ini insya Allah akan keluar dari gelapnya riba menuju syariah yang terang, yang mencerahkan. Karena kalau sudah makan haram, hati menjadi gelap seperti satu titik hitam. Satu kali makan gelap, dua kali makin gelap, akhirnya tak lagi nampak mana halal, mana haram, mana bengkok, mana lurus. Dan yang pertama kali gelap itu adalah hati, bukan mata. Makanya dalam Quran dikatakan khatamallahu ala qulubihim. Setelah hati gelap, wa ala sam'ihim, telinga tak lagi dapat mendengar, wa ala absarihim, mata. Sementara potensi yang diberikan Allah kepada kita cuma 3 untuk mencari kebenaran. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fu'ad, hati. Kalau sudah telinga tak mendengar, mata tak memandang, hati tak dapat merenung, maka muncullah manusia-manusia yang dikatakan Allah ulaika kal an'am, mereka hanya seperti binatang, balhum adalu, bahkan lebih hina daripada binatang. Tapi orang-orang yang baik ini mesti bekerjasama dengan baik. Karena pada zaman Nabi banyak orang-orang baik belum bertemu. Ada orang tua yang baik namanya Abu Bakar, ada anak muda yang baik namanya Umar, ada orang kaya yang baik namanya Utsman, ada perempuan yang baik namanya Khadijah, ada anak yang baru tumbuh juga baik namanya Ali bin Abi Thalib. Dia terpencar, belum lagi menyatu. Maka ada perekatnya, ada magnetnya. Maka datanglah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka pun dipertemukan. Ini ada generasi milenial yang sudah ngaji, yang ada niat dalam hatinya untuk meninggalkan usaha yang haram, riba. Tapi di sana juga ada penyedia ekonomi syariah, tapi mereka belum bertemu. Dan ada pemimpin yang mengayomi, sampai-sampai apa kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Hanbali, seandainya engkau berdoa, doamu itu makbul diterima Allah, tapi tidak banyak, doanya cuma satu saja, maka berdoalah untuk pemimpin yang adil. Karena kalau doa pemimpin adil, maka satu daerah kawasan itu akan mendapatkan keadilannya. Kalau ibu hanya meminta suami yang soleh, maka yang dapat hanya ibu saja. Dan saya yakin ibu tidak mau berbagi dengan yang lain. Tapi kalau meminta pemimpin yang adil, maka satu kawasan, satu lingkungan itu mendapatkannya. Hari ini telinga saya baru mendengar, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, berbagai negeri sudah dikunjungi, tapi rasanya baru di Sumedang ini saya mendengar orang sakit makanannya diantar pakai rantang. Ini mudah-mudahan ditularkan ke kabupaten-kabupaten lain hendaknya. Oleh sebab itu di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau ada yang mau kunjungan studi banding, mau belajar, mudah-mudahan mereka mencari pengetahuannya datang ke Kabupaten Sumedang insyaallah. Jadi saya sempat terkejut juga ucapan Pak Bupati, kota Kabupaten Sumedang adalah kabupaten yang dikenal dengan ilmu pengetahuan. Dalam hati saya, dekat rumah saya ada tulisan tahu Sumedang. Rupanya maknanya adalah tidak hanya makan tahu, tapi juga di sini tempat-tempat pendidikan. Tadi saya sempat ditunjukkan, ini kampus IPDN, ini kampus ITB, ini kampus UNPAD. Artinya apa? Zohirnya ada makanan, batinnya juga ada pengetahuan. Orang akan datang berbondong-bondong kemari. Dan investasi yang luar biasa. Maka pemuda-pemuda milenial harus tampil menjadi leader ke depan. Dari tadi Ustaz mengapa menyebut pemuda? Nah, karena memang saya pun siang ini semangat karena berhadapan dengan usahawan-usahawan pemuda-pemuda. Karena kalau sudah berhadapan dengan orang tua, judul ceramah kita bawaannya mau menghadapi sakaratul maut saja. Tapi hari ini kita bersemangat luar biasa. Ada kekeliruan di antara anak muda kita. Dia berpikir kalau sudah cerita ngaji, berislam, beramal soleh, itu hanya untuk orang yang sudah umur 50, 60. Atau berpikir pula yang namanya Islam itu lebih identik pada zuhud, meninggalkan dunia, miskin, susah, melarat. Ini adalah mindset, pikiran yang harus disetting ulang, yang harus diluruskan. Bicara tentang Islam, bicara tentang kemapanan ekonomi. Coba kita lihat bagaimana orang yang membangun istana dalam surga. Kata Nabi, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang ingin booking satu tempat di surga, maka bangunlah satu masjid di dunia. Maka ini amal hanya bisa dilakukan orang kaya. Karena yang bisa bangun masjid hanya orang kaya. Semalam saya dapat kabar, salah satu jamaah ustaz yang dulu punya banyak Harley Davidson, dia jual semua untuk membangun masjid. Siapa yang punya kendaraan mahal kalau bukan orang kaya? Tapi dijual bukan untuk membeli yang lebih mahal, tapi justru untuk membangun masjid, untuk booking satu tempat. Lalu kami yang miskin ini bagaimana Pak Ustaz? Tidak punya tempat di surga? Nah, mungkin di emperannya saja. Tapi jadilah daripada masuk neraka VIP. Lebih baik di emperan surga. Berpikir bahwa kekayaan melalaikan dari Allah, memang ada ayatnya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta kamu, anak kamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Tapi jangan lupa, di antara yang amal mengalir setelah kita mati masuk liang kubur, liang lahat, justru yang dua itu. Dalam ayat dikatakan jangan sampai harta dan anak melalaikan. Berpikir ngaji jangan sepotong-sepotong, lihat yang lain. Dalam ayat lain, dalam hadis lain dikatakan, justru kalau kita sudah mati meninggal dunia, yang mengalir juga harta dan anak. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a, putus amalnya. Di antara yang tetap mengalir adalah waladun salihun, anak yang salih, shadaqatun jariyah, sedekah. Jadi tidak lagi kita berpikir, ustaz juga menyampaikan tidak sepotong. Ketika kita sampaikan bahwa ada seorang perempuan yang solihah, yang amalnya banyak masuk neraka, hanya karena tidak memberi makan seekor kucing, maka pada saat itu juga kita mesti menyampaikan sisi kedua, bahwa ada seorang perempuan nakal, jahat, wanita tunasusila, masuk surga, hanya karena memberi minum seekor anjing. Maka pesan dua sisi dari mata uang harus disampaikan dalam majelis yang sama. Cuman kadang ceramah-ceramah kita dipotong-potong. Efeknya ini yang sedang dirasakan saat ini. Oleh sebab itu maka pengetahuan ini harus disampaikan secara utuh dan sempurna. Makanya pesan dalam Islam, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, udkhulu, masuklah kamu, fisilmi, dalam agama Islam, kafah, secara utuh dan sempurna. Acara siang ini adalah support bagi kita semua, pemuda milenial yang mengawali usahanya dengan syariah, istiqomahlah. Adapun pendanaan syariah, bank syariah, tetap bangkit, karena ini bagian dari jihad, dari riba. Adapun pemimpin-pemimpin, memang mereka lah yang diharapkan karena sab'atun yuzilluhumullah, tujuh yang dapat naungan, lindungan pada hari kiamat, panas terik saat tak ada lagi ada tenda, tak lagi ada kubah yang menaungi kita. Di antara tujuh yang dapat naungan itu, yang pertama bukan ustaz, bukan kiai, yang pertama bukan ulama. Sab'atun yuzilluhumullah, tujuh yang dapat naungan, yauma la zilla illa zilluh, hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Al-imamul adil, pemimpin yang adil. Mudah-mudahan Pak Bupati salah satu dari yang mendapatkan naungan itu di padang mahsyar insyaallah. Dan generasi milenial pemuda yang masih panjang masa hidup mereka, menurut kebiasaan anak muda itu masih panjang masa hidupnya. Bahwa nanti ada yang meninggal sore, itu di luar tanggung jawab saya. Karena ajal ini tidak ada jaminan. Kalau sampai tanggal 9 Muharram kita masih hidup di atas muka bumi Allah, itu bukan karena kita rajin olahraga, bukan karena menjaga makanan, tapi karena Allah masih ingin kita beramal soleh. Begitu disebutkan dalam surat Al-Mulk juz 29 surat yang pertama. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya kita dapat beramal saleh. Ini banyak orang salah jawab sekarang ketika dia ditanya, "Kenapa kamu masih hidup hari ini?" "Mungkin karena saya rajin jogging." Berapa banyak orang habis jogging sesak napas mati. Tapi bagi yang rajin olahraga terus, karena kita disuruh diajarkan al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, kuat fisiknya, kuat imannya, kuat hartanya, khairun dalam pandangan Allah lebih baik, wa ahabbu ilallah, lebih dicintai Allah, minal mu'minid dhaif, daripada mukmin yang lemah. Oleh sebab itu, yang hari ini sibuk dengan bisnisnya, jangan katakan itu melalaikan dari Allah, dengan tetap beriman dan beramal soleh. Nabi bersabda, ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah. Nabi menunjukkan dua jemarinya, as-sababah jari telunjuk, wal-wusta jari tengah, wa farraja bainahuma, dia jarangkan antara keduanya. Beginilah jarak antara aku dan orang yang menyantuni anak yatim. Siapa yang mampu membangun panti jompo, menyekolahkan anak yatim, memberikan beasiswa fakir miskin, kalau bukan orang-orang yang mapan secara ekonomi. Oleh sebab itu, apa yang dilakukan oleh pemuda-pemuda pengusaha milenial ini perlu support dari kita, dari para kiai, dari alim ulama, dari masyarakat. Produknya dipasarkan, kemudian disampaikan, maka ini bagian dari jihad, jihad memerangi kemiskinan. Makanya Sayyidina Ali berkata, kada al-faqru, hampir saja orang fakir ayyakuna kufran, menjadi kafir. Antara fakir dengan kafir tipis setipis kulit bawang. Di mana itu orang dirobah akidahnya dengan baju kaos, dengan mie instan, dengan bantuan kesehatan, dengan pertolongan yang nampaknya baik, tapi sebenarnya serangan pada akidah. Dan ada jurus yang bernama jurus makan bubur. Bubur panas itu disendok tidak dari tengah, tapi mulai dari pinggiran-pinggiran kota, kemudian dijaring orang kemiskinan melalui bantuan dana, melalui rentenir, pinjaman, sehingga kalau sudah terjebak boleh tidak bayar, tapi gadaikan akidah. Alhamdulillah siang ini dipertemukan dengan Bapak Bupati, dengan Bank Syariah Mandiri, dengan pengusaha-pengusaha milenial yang sudah meninggalkan riba, dan jamaah sekalian, ini adalah bagian dari amal soleh. Ada sebagian orang menganggap yang namanya amal soleh itu yasinan, tahlilan, baca Quran, solawatan, itu amal soleh standar. Siapapun bisa melakukan itu. Anak kecil, orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat jelata. Baca Quran, tahlil, baca Yasin, sholat duha, puasa sunnah. Alhamdulillah Ustaz Somad, Bapak Bupati kami sekarang rajin sholat sunnah, rajin sholat tahajud. Itu bukan amal bupati, itu amal anak SMP. Amal bupati adalah bagaimana membuat orang yang susah terjebak pada rentenir bisa ditolong. Orang yang sulit karena tua anaknya meninggal dunia bisa dibantu. Hari ini real, nyata, nampak, data, fakta, bukan fiktif. Alhamdulillah Pak Ustadz, ini ada pengusaha muda, orangnya sukses, rajin baca Quran, rajin puasa sunat, rajin sholat duha. Itu bukan amal soleh pengusaha. Pengusaha amalnya adalah bagaimana investasi dia halal, bagaimana dia membangun dengan orientasi syariah, bagaimana dengan uangnya yang banyak bisa dia menyelamatkan orang dari lembah kemiskinan menuju kemapanan ekonomi. Adapun amal-amal yang tadi, itu amal standar. Sholat duha, tahajud, witir, puasa sunat, baca Quran. Amal standar yang memang mesti diamalkan oleh setiap pribadi muslim. Hari ini kita menganggap kita sudah beramal, padahal sebelumnya sebetulnya belum beramal. Ini perlu diluruskan. Karena yang paling mengerikan adalah merasa sudah beramal, padahal sebetulnya dalam pandangan Allah belum beramal. Maka banyak orang menyangka dia sudah beramal. Itu yang disindir Allah dalam Al-Quran. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka menyangka mereka sudah beramal, padahal sebetulnya belum beramal. Bagi yang sudah puasa sunat, bagus. Yang tidak puasa sunat, besok masih ada kesempatan. Bagi yang mau melaksanakan sholat duha, bagus. Tapi setiap kita punya potensi untuk beramal. Ada di antara kita pengusaha, ada di antara kita penguasa, ada di antara kita orang tua, ada di antara kita anak muda. Beramallah dengan porsi kita masing-masing. Karena di hadapan Allah yang akan kita bawa menjadi bekal adalah dua saja. Illal ladzina amanu iman wa amilus solihati, dan beramal soleh. Mudah-mudahan pertemuan kita ini tidak hanya bertemu di dunia, tidak hanya bertemu di Sumedang, tapi bertemu pula kita dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, real nyata bicara masalah takwa, bicara masalah selamat dari riba, bicara masalah selamatkan umat dari kemiskinan, siapapun bisa melaksanakan, mengucapkannya. Apalah susahnya menggerakkan lidah. Tapi yang paling sulit adalah real dan nyata. Alhamdulillah pertemuan siang kita ini real, nyata, data, fakta, orangnya ada. Bicara masalah program, maka kalau ada orang mengatakan itu kan hanya kata-kata yang ditorehkan tinta di atas kertas, itu kan hanya kata-kata yang dirangkai menjadi narasi. Tapi siang ini kita benar-benar nyata di hadapan mata kita. Tinggal lagi keinginan kita untuk beramal, untuk action. Tapi sering juga saya melihat ada tulisan-tulisan yang menyindir. No action, talking only. Hanya bicara saja, tidak pernah action. Memang ada orang-orang yang dia memang mesti bicara. Tapi ada orang yang tidak mesti banyak bicara, lebih banyak action. Misalnya saudara-saudara kita yang terpilih di legislatif, itu memang bicara. Karena tempat mereka adalah parlemen. Parle diambil dari kata bahasa Prancis parle. Parle artinya bicara. Mereka sengaja dipilih untuk bicara. Maka kalau dia tidak bicara, justru dia akan jadi makan haram. Tapi ada orang yang tidak boleh bicara. Ini pengusaha-pengusaha muda kita membangun properti, membangun rumah, membangun apartemen. Mereka punya banyak tukang. Tukang ini memang tidak boleh bicara. Karena kalau dia bicara, tangannya tidak bergerak. Batu itu bisa satu itu aja tidak dipasang-pasang. Karena memang mereka tidak bicara. Dan saya menjelaskan ayat Quran, hadis Nabi, mesti bicara. Tapi di samping itu saya juga ada action. Saya masuk ke suku pedalaman, masuk menjumpai saudara kita di tengah hutan, lalu kemudian menemui jamaah, mengumpulkan para donatur. Artinya tetap ada usaha. Kita tidak melihat mencela perbuatan orang, tapi kita laksanakan saja apa yang baik menurut kita, baik menurut Quran, baik menurut sunnah. Kafilah berlalu, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Wa in tuti aksara man fil ardi, kalau kau ikut omongan komen orang banyak, yudhillu ka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Saya yakin dan percaya kawan-kawan, sahabat-sahabat dari Bank Syariah Mandiri, dari pengusaha-pengusaha muda milenial, keluarga besar Wong Sarajasa, Bapak Bupati, kalau mereka lebih menghabiskan energi untuk mendengar komen orang, mungkin apa yang hari ini kita lihat tidak akan pernah terwujud. Karena lebih banyak menghabiskan energi melihat kaca spion yang ada di belakang, sampai lupa bahwa di depan ada truk besar yang menghadang. Oleh sebab itu mesti seimbang, melihat ke belakang perlu untuk introspeksi, tapi memandang visi-misi ke depan juga perlu, karena kita melangkah ke depan bukan mundur ke belakang. Oleh sebab itu yang selama ini terjebak dalam perbuatan dosa, riba, balaskan sakit hati masa lalu itu dengan memandang ke masa depan. Belajar dari hikmah menyeberangnya Nabi Musa alaihissalam dari Mesir menuju Palestina. Sampaikah Nabi Musa menuju Palestina? Tidak. Nabi Musa dalam sejarah tidak sampai, karena beliau meninggal di dataran bernama Sinai dan dimakamkan di Sinai. Sampai hari ini kuburnya tidak seperti Nabi Muhammad SAW yang jelas di makam. Lalu perjalanan itu dilanjutkan. Artinya jangan pernah berpikir kita menyelesaikan masalah. Bapak Bupati meletakkan batu-batunya dilanjutkan oleh pelanjut berikutnya. Tapi tentunya semua berpikir setelah dia periode kedua. Sahabat-sahabat dari Bank Syariah Mandiri juga berpikir hari ini mereka berbuat. Setelah mereka pensiun, meninggal, selesaikah masalah riba ini? Belum. Tapi kita tidak stres, karena akan dilanjutkan oleh generasi berikutnya. Pengusaha milenial hari ini, sampai masanya dia menjadi pengusaha yang tidak lagi milenial, tidak muda, pengusaha tua, pengusaha jompo, tapi juga belum tentu menyelesaikan masalah. Tapi kita tidak pernah putus asa, karena Musa tidak sampai ke Palestina, perjalanan itu dilanjutkan oleh muridnya yang bernama Yusha bin Nun, yang dalam literatur barat disebut dengan Joshua, dalam Islam disebut dengan Yusha bin Nun. Akhirnya rakyat Bani Israel sampai juga ke bumi yang dijanjikan Bani Israel, yaitu Palestina, tempat Masjidil Aqsa. Lalu kemudian ketika akan menyeberang ini, musuh di belakang tentara Fir'aun, sedangkan di depan ada Laut Merah. Laut Merah menghadang, kalau masuk mati. Sedangkan di belakang ada tentara Fir'aun, kalau mundur juga mati. Bedanya apa? Maju ke depan mati syahid, mundur ke belakang mati konyol. Mana yang mau dipilih? Pilihan cuma ada dua. Ternyata teman-teman di sekeliling Musa, apa kata mereka? Inna lamudrakun. Musa, di belakang kita pasukan Fir'aun sudah dekat. Inna lamudrakun. Kita akan tertangkap ini Musa. Kita akan tertangkap. Apa jawab Musa? Kalla. Sekali-kali tidak. Inna ma'iyya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhan yang akan menolong aku. Perhatikan jawaban Musa dengan jawaban Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ketika takut di Jabal Thur akan hijrah, momennya sama, Muharram juga. Nabi Muhammad ketika takut di Jabal Thur, tempat bersembunyi bersama Abu Bakar, Nabi berkata, la takhaf, jangan takut, wa la tahzan, jangan sedih, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Teman, sahabat, kawan, jangan takut, jangan sedih, Allah bersama kita. Tapi Musa tidak berkata begitu. Allah bersamaku. Kenapa Musa berkata Allah bersamaku, sedangkan Muhammad berkata Allah bersama kita? Karena ternyata mereka punya teman, kawan, sahabat yang berbeda. Apa beda sahabat Muhammad dengan sahabat Musa? Sahabat Muhammad berkata, aku takut wahai Muhammad, aku takut wahai Muhammad. Maka teman yang ketakutan ini harus dikuatkan semangatnya. Maka Nabi berkata, jangan takut, jangan cemas, Allah bersama kita. Rangkul dia. Teman yang takut harus kita berikan keberanian. Yang takut investasi, yang takut melanjutkan bisnisnya, yang takut pemimpin melaksanakan programan keislaman, yang takut untuk memberikan pinjaman, maka kita rangkul mereka, jangan takut, Allah bersama kita. Tapi teman Musa tidak begitu. Teman Musa bukan takut, tapi menakut-nakuti. Musa, di depan nanti kita mati, di belakang itu nanti ada Fir'aun. Maka Musa berkata, tidak, Allah bersamaku. Maka dalam menjalankan program ekonomi keumatan ini, juga saya yakin dalam perjalanannya akan ada bertemu dengan sahabat Musa atau sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu, Bapak Bupati, saudara-saudara, kawan-kawan dari Bank Syariah Mandiri, sahabat-sahabat dari Wangsa Rajasa, dalam perjalanan bisnis, dalam perjalanan usaha ini, dalam perjalanan kepemimpinan ini, bertemu dengan sahabat Muhammad, maka rangkul mereka, katakan Allah bersama kita. Tapi kalau berjumpa dengan sahabat Musa yang hanya menakut-nakuti saja, maka katakanlah Allah bersamaku, tapi tidak bersama kamu. Allah bersamaku, dia akan selamatkan aku. Puncak ujung akhir pertolongan Allah adalah munculnya mukjizat-mukjizat. Mukjizat ada pada Nabi, tapi kita sekarang tidak ada. Tapi yakin dan percaya, pertolongan Allah pasti akan dekat. Saat gelap gulita, tak tahu mana timur, mana barat, mana utara, mana tenggara. Tapi saat itu muncul bintang kejora. Saat itu apa kata Allah dalam Al-Quran? Alaysa subuhu biqarib. Kalau dalam gelap itu terasa sesak nafas, yakinlah bahwa waktu subuh sudah mendekat. Saya kira itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Biasanya saya tausiah di mana-mana, saya sampaikan pakai poin-poin, poin 1, poin 2, poin 3, ada kesimpulannya. Tapi di depan Bapak Ibu sekalian siang ini tidak pakai kesimpulan, karena saya lihat dari tatapan matanya orang-orang yang pandai menyimpulkan sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Doa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.